الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Masih seputar pembahasan tentang ahkam nikah dan ahkam talak dan yang berkaitan dengannya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babu sadis fi dhihar, bab yang keenam, penjelasan tentang adh-dhihar. Ta'rifu adh-dhihar wa hukmuhu, definisi adh-dhihar dan hukumnya. Ta'rifu adh-dhihar, adh-dhihar lughatan ma'khudun min adh-dhahri, secara bahasa adh-dhihar itu diambil dari kata adh-dhahr, itu akar katanya adh-dhahr, yang berarti punggung. Dan disebutnya istilah ini dengan istilah adh-dhihar karena kaitannya dengan ucapan seorang suami kepada istrinya ketika dia mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi, engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Sebagaimana ibunya diharamkan untuknya, maka demikian pula dia mengharamkan punggung istrinya. Berarti dia mengharamkan untuk mendatangi istrinya. Itu asal makna dari adh-dhihar. Wa syar'an, adapun dalam istilah syar'i yang dimaksud adh-dhihar, ay yushabbiha ar-rajulu zawjatahu fil hurmati, di mana seorang lelaki menyerupakan istrinya dalam hal diharamkannya, diharamkan untuknya, bi ihda maharimihi, dengan salah seorang dari mahramnya, salah seorang dari mahramnya, ibunya atau saudara perempuannya, binasabin, apakah hubungan mahram itu disebabkan karena adanya hubungan nasab seperti ibunya atau saudara perempuannya, au radha'in, atau disebabkan karena persusuan. Dia mengatakan, engkau terhadapku seperti punggung ibu susuanku, atau seperti punggung saudara perempuan susuanku. Au musaharah, atau adanya hubungan pernikahan, atau adanya hubungan pernikahan. Au bi ba'dhiha, atau dengan sebagiannya, atau dengan sebagiannya. sebagian, apakah dengan punggungnya atau dengan yang lain. Engkau terhadapku seperti tangan ibuku misalnya. Dan seterusnya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa sesuatu yang dipermisalkan itu, yang diserupakan itu adalah bagian tubuh yang tidak terpisahkan. Adapun jika terpisah maka tidak termasuk zihar. Misalnya seorang mengatakan engkau terhadap seperti rambut ibuku. Rambut bisa dipisahkan dari ibunya. Sehingga sebagian mengatakan itu tidak termasuk zihar. Karena yang fasil bisa dipisah dari bagian tubuh seseorang. Atau dia mengatakan engkau terhadapku seperti kuku ibu. Kuku bisa dipotong. Tapi sesuatu yang tidak terpisahkan dan tidak bisa dipisah dari bagian tubuh ibu misalnya. Tangan, kaki dan yang lainnya. Fayaqulu ar-rajulu idza arada al-imtina'a 'anil istimta'i bi zawjatihi. Maka seorang lelaki dia mengatakan apabila ingin mencegah diri dari berkumpul dengan istrinya, dari bersenang-senang dengan istrinya, maka dia pun mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Au ukhti, anti alayya ka dhahri ukhti. Engkau terhadapku seperti punggung saudara perempuan kandungku misalnya. Au ghairihima, atau yang lainnya. Famata fa'ala dhalik faqad dhahara min imra'atihi. Kapan dia melakukan hal tersebut? Maka dia telah melakukan perbuatan zihar, menzihar istrinya. Jadi ini ma'asyara alaikum warahmatullah, yang dimaksud dengan istilah az-zihar. Jadi az-zihar itu adalah ucapan seorang suami kepada istrinya dengan mempermisalkan istrinya itu dengan salah satu dari bagian tubuh dari mahramnya yang tidak boleh dia menikahinya. Apakah dari ibunya, ibu kandungnya, atau saudara perempuannya, atau sesusuannya, atau mertuanya, atau yang lainnya. Dia mempermisalkan, menyerupakan. Maka ini termasuk az-zihar, yang ada konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Dahulu di zaman jahiliyah, az-zihar ini dianggap sebagai talak bain, yaitu talak perceraian yang tidak lagi diperbolehkan kembali. Talak bain. Jadi tidak ada rujuk, tidak ada lagi istilah rujuk. Bukan talak satu, bukan talak dua, tapi talak bain al-bainunah al-kubrah, yang menunjukkan perpisahan secara total. Tidak lagi diperbolehkan ada rujuk. Tidak ada lagi masa tenggang, masa iddah, di mana seorang suami diperbolehkan untuk merujuk pada masa-masa iddah tersebut. Tidak lagi diperbolehkan. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang bersifat talak sempurna seluruhnya. Nah, setelah datangnya Islam, maka hukum tersebut dibatalkan. Dan itu tidak termasuk at-talaq, tapi ada konsekuensi hukum yang nanti akan diterangkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Hukmuhu Apa hukum melakukan zihar? Az-ziharu haramun. Zihar hukumnya haram. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wazura. Yang menunjukkan diharamkannya perbuatan zihar di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku misalnya, atau yang semisalnya, maka ini adalah hal yang diharamkan dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Mujadilah, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim, yaitu orang-orang yang suami-suami mereka menzihar istri-istri mereka, yaitu mengatakan kepada istrinya, anti alayya kadhahri ummi, engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Ma hunna ummahatihim, itu bukan ibu-ibu mereka, itu istri-istri mereka. In ummahatum illa allai waladnahum, ibu-ibu mereka adalah yang melahirkan mereka, itulah ibu mereka. Ila qawlihi ta'ala, sampai kepada firman Allah Azza wa Jal, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan perkataan yang mungkar dan kedustaan. Mungkar karena ini hal yang tidak diperbolehkan, karena konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah adanya hubungan di antara keduanya. Seorang suami mendatangi istrinya, itu konsekuensinya, itu hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Ketika dia mengharamkan istrinya tersebut terhadap dirinya, maka dia menzalimi. Sehingga ini adalah perkara yang diharamkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya perbuatan mungkar, ucapan yang mungkar, menyerupakan istrinya seperti ibunya. Wazura, dan itu merupakan kedustaan, karena itu istri mereka bukan ibu mereka, ini dusta, sehingga tidak diperbolehkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyifati perbuatan zihar dengan dua sifat ini, mungkar minal qawl dan zur, sebuah kemungkaran, perbuatan dosa, ditambah lagi ini adalah merupakan ucapan yang dusta. Wa kana adh-dhiharu talaqan fil jahiliyah. Adh-dhihar di masa jahiliyah itu termasuk talak. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Talak bain, tidak ada raj'ah. Jadi tidak ada istilah rujuk dari talak. Nah, jadi sekedar dia mengatakan kepada istrinya, anti alayya kadhahri ummi, sudah terjadi talak bain, tidak lagi diperbolehkan untuk rujuk kembali menjalin hubungan. Falamma ja'a al-Islam ankarahu wa'tabarahu yaminan mukaffarah. Setelah datangnya Islam, maka Islam datang mengingkarinya. Ini adalah perbuatan mungkar, ini adalah ucapan dusta. Lalu di dalam Islam dianggap ucapan tersebut, anti alaika dhahri ummi, sebagai sumpah yang harus ditebus. Nanti akan diterangkan tebusannya yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tahriru raqabah, siyamu syahrain mutatabi'in, dan it'amu sittina miskinan, membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Wa'tabarahu yaminan mukaffarah. Islam menganggapnya sebagai satu sumpah yang harus ditebus. Rahmatan minallahi subhanah wa taisiran ala ibadihi. Sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Fayahrumu alal mudhahir wal mudhahari wal mudhahari minha istimta'u kullin minhuma bil akhar. Sehingga ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, menyebabkan haram hukumnya bagi yang mudhahir, dalam hal ini suami yang melakukan zihar, dan yang dizihar oleh suaminya, al-mudhahir minha istimta', bersenang-senang setiap dari keduanya, tidak diperbolehkan sama sekali. Bijima'in, apakah itu kaitannya dengan jima' wa dawa'ih, atau hal-hal yang mendorong terjadinya perbuatan al-jima' kal qublati, seperti ciuman, wal istimta'i bima dun al-farj, dan bersenang-senang dengan selain kemaluannya. Ini melakukan hal-hal yang sifatnya muqaddimatul jima' qabla takfir, haram hukumnya terjadi hubungan, dan segala hal yang menyebabkan dorongan seseorang untuk melakukan hubungan tersebut sebelum sumpah itu ditebus, sebelum adh-dhihar tersebut ditebus dengan tebusan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Dan orang-orang yang melakukan zihar, para suami melakukan zihar kepada istrinya, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka ya'udun, kembali terhadap apa yang mereka ucapkan. Ya'udun, apa yang dimaksud al-'aud, kembali di sini? Banyak penafsiran para ulama. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan ada 7 pendapat dari para ulama tafsir menerangkan makna ya'uduna lima qalu. Mereka ya'uduna lima qalu. Di antara para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud ya'udun ay al-azmu 'ala al-wathi, bahwa keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan. Keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan. Apabila dia berkeinginan untuk melakukan hubungan dengan istrinya, fatahriru raqabati min qabli ayyatamasa, maka dia harus membebaskan satu hamba sahaya, satu orang budak, sebelum terjadinya hubungan, sebelum mereka bersentuhan satu dengan yang lain. Jadi harus ditebus terlebih dahulu sebelum terjadi hubungan di antara keduanya. Ada sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud ya'udun ay al-azmu 'alal imsak, keinginan yang kuat untuk tetap mempertahankan pernikahan. Ya, tidak terjadi perceraian, tidak terjadi perpisahan, tetap berkeinginan kuat, bertekad untuk mempertahankannya. Ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud kedua-duanya, keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan tali pernikahan tersebut. Walhasil terjadi khilaf, namun intinya bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang suami setelah dia memzihar istrinya untuk melakukan hubungan dengannya, atau hal-hal yang menyebabkan dia terdorong untuk melakukannya dari muqaddimat sebelum terjadi at-takfir, pembayaran kafarah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mudhahir, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada yang memzihar istrinya, la taqrabha hatta taf'ala ma amaraka Allahu bihi, jangan engkau mendekati istrimu hingga engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dihasankan Al-Albani rahimahullah taala. Sampai di sini ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.